untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum a'lamal ummati billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadha as-sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Sahabat itu adalah orang yang paling mengerti tentang Allah. Sahabat itu adalah orang yang paling mengenal Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak paling mengenal? Ya, setiap hari bertemu dengan siapa? Rasul. Mendengar langsung petuah dan wasiat Rasul. Ketika mereka punya masalah, langsung datang kepada Rasul, minta kepada Rasul jawaban atas masalah mereka. Maka mereka menjadi generasi yang paling mengenal Allah, paling mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah generasi yang terbaik di dalam berdoa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Mereka adalah generasi yang paling kuat, generasi yang paling baik dalam mereka berdoa kepada Allah. Bukan sekedar berdoa saja. Namun mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, berdoa dengan memenuhi syarat-syaratnya, adab-adabnya. Karena mereka mendapatkan itu semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita pelajari, doa itu bukan sekedar doa minta. Ya, kalau bahasa Jawa ini ujuk-ujuk njaluk. Tidak seperti itu, ada adabnya. Memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebut nama-nama Allah al-asmaul husna, ini adab-adabnya. Menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, sangat lebih baik kalau dalam keadaan bersuci, ya, memilih waktu-waktu yang mustajab. Itu para sahabat paling mengerti. Paling mengerti tentang adab-adab doa, paling mengerti tentang syarat-syarat doa, sehingga mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan mereka banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan betul-betul mereka para sahabat mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa itu mereka menggantungkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan di sini, wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yastansiru bihi ala aduwihi. Umar bin Khattab dalam peperangan-peperangannya selalu mendapatkan kemenangan karena beliau meminta pertolongan kepada Allah dengan doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Kita itu mendapatkan kebaikan bukan karena kita pintar, bukan karena kita pandai, bukan karena kita hebat, tidak. Tetapi betul-betul semata-mata pemberian taufik, nikmat dan keutamaan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang difahami oleh para sahabat. Karena mereka menyaksikan sendiri tauladannya Sayyidul awwalina wal akhirin Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggantungkan kepada kekuatan beliau, tidak pernah menggantungkan kepada strategi beliau, tidak. Beliau selalu mohon kepada Allah. Dalam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin jumlahnya sedikit, hanya 315 orang. Sedikit 315 orang harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy yang jumlah mereka demikian banyak, 1000 orang. Pasukan yang lengkap senjatanya, pasukan yang lengkap perbekalannya, setiap hari menyembelih onta 10 ekor onta Karena satu onta itu untuk 100 orang. Pasukan mereka berjumlah berapa? 1000. Artinya mereka di dalam perang Badar itu sudah persiapan. Onta itu dibawa. Setiap hari nyembelih 10 onta. 10 onta. Sembelih setiap hari 10 onta. Pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam hanya 315 orang. Itu pun senjatanya seadanya. Karena tidak menyangka terjadi perang besar. Satu kuda untuk berdua, untuk bertiga, gantian. Kadang yang satu nuntun, yang satu naik. Ya. Memang tidak menyangka akan terjadi perang besar. Ternyata para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dihadapkan dengan pasukan perang yang demikian besar. Di situ Rasul alaihi salatu wasalam memberikan contoh dan tauladan bahwasanya kemenangan, bahwasanya kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena persiapan senjata. Bukan itu. Namun betul-betul murni semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat meminta tolong kepada Allah, beristighatsah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah di masa sempit. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kalian, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beristighosah. Istighosah itu doa di masa sempit. Disebutkan Nabi mengangkat kedua tangannya tinggi. Sampai kelihatan ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Betul-betul minta kepada Allah. Mohon kepada Allah. Irtastaghisuna rabbakum. Fastajabalakum. Maka Allah pun mengabulkan doa kalian. Allahu Akbar. Kemudian Allah mengutus 1000 malaikat. Di antara mereka adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Membantu Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Iya. Itulah yang disaksikan oleh para sahabat. Mereka melihat sendiri dengan mata mereka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menggantungkan urusan kepada Allah. Bahkan bapaknya para nabi, para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak pernah menggantungkan kepada dirinya, menggantungkan kepada sebab, sama sekali tidak. Betul, mereka menempuh sebab, namun selalu menggantungkan urusannya, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat musuh-musuh Nabi Ibrahim menyiapkan kayu bakar yang sangat banyak, menggunung kayu bakar itu, dinyalakan sampai api itu demikian besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka musuh-musuhnya Nabi Ibrahim, musyrikun, mendekat api saja tidak bisa, saking besarnya. Maka mereka pun berpikir, bagaimana ini memasukkan Ibrahim ke dalam api ini. Akhirnya mereka melemparkan Nabi Ibrahim dari jauh dengan alat. Ya. Dari jauh dilempar. Ya. Seperti manjanik. Ya. Ketapel tapi besar. Dilempar Nabi Ibrahim. Di saat beliau berada di udara, ucapan yang beliau ucapkan menunjukkan beliau betul-betul bertawakal dan menggantungkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Yang mencukupi kami hanya Allah, tidak ada yang lain. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Wakil yakni zat yang kita bertawakal kepadanya, zat yang kita bergantung kepadanya. Memang kalau seorang sudah bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kalau Allah mengabulkan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Masuk Nabi Ibrahim ke dalam api, dan Allah memerintahkan kepada api, kuni bardan wassalaman, jadilah engkau wahai api bardan, dingin, wassalaman, dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah. Inilah yang disaksikan oleh para sahabat, melihat contoh teladan terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendengar kisah-kisah para nabi, para rasul, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, semuanya menjadikan para sahabat semakin yakin bahwasanya hanya kepada Allah sajalah seorang seharusnya bergantung dan menjadikan doa sebagai sebab untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu para sahabat demikian pula. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam perang-perang beliau. Siapa lawannya? Romawi, Persia, jumlahnya demikian besar, jumlahnya demikian banyak, persiapan senjata juga luar biasa. Romawi, Persia, yang barangkali ketika itu tidak ada seorang pun yang menyangka Persia akan tumbang, Romawi akan runtuh, tidak ada yang berpikir. Tetapi di masa Umar bin Khattab, pertolongan demi pertolongan, termasuk Baitul Maqdis, Palestine, ya, dikuasai di zaman Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Tidak lama setelah Rasul wafat, yakni 6 tahun berikutnya, karena Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana a'zama jundihi bihi. Maka para sahabat menjadikan doa adalah tentara yang paling kuat. Sahabat menyiapkan tentara, menyiapkan pedang, menyiapkan kuda, menyiapkan strategi, itu sebab-sebab. Namun mereka juga tidak lupa ada tentara yang lain yang mereka harus memperhatikan, yaitu doa. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Umar juga menasehati kepada sahabat-sahabatnya. Ketika mendapatkan kemenangan, tidak ada kesombongan, tidak ada ujub. Apa kata Umar kepada tentaranya, kepada rakyatnya? Lastum tunsoruna bikasratin, innama tunsoruna minas sama. Kalian itu tidaklah mendapatkan kemenangan karena banyaknya kalian. Kalian lihat sendiri, kita ini tidak banyak. Tentara kaum muslimin tidak banyak ketika dihadapkan dengan Romawi dan Persia. Jadi kalian itu tidak dimenangkan karena banyaknya kalian. Wa innama tunsoruna minas sama, namun kalian ditolong minas sama, dari langit. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang paling banyak berdoa. Tidak peduli, pokoknya banyak doa, banyak doa, banyak minta, banyak minta. Adapun masalah dikabulkan, kita yakin Allah mesti mengabulkan. Ya. Sekarang kan ada model orang yang mau doa mikir-mikir, dikabulkan enggak ya? Masa saya minta, kayaknya kok enggak mungkin. Jangan seperti itu. Walaupun Anda tukang rumput, ya, jangan malu untuk doa minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya naik haji. Kalau dipikir-pikir kayaknya agak susah. Tukang rumput, tukang ngempani apa namanya, ya, kambing kok naik haji. Dipikir-pikir apa bisa ya naik haji. Jangan seperti itu. Minta pada Allah. Minta pada Allah. Agar dimudahkan untuk naik haji. Agar dimudahkan bisa ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Ya. Lebih dari itu, jannah, surganya Allah. Ya. Seorang minta kepada Allah dengan serius. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtumud du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata Umar bin Khattab mengingatkan kita semuanya. Beliau mengatakan, saya tidak peduli terkait dengan masalah dikabulkannya doa. Maksudnya Allah sudah berjanji doa itu akan dikabulkan. Masalahnya kita ini serius dan mau doa atau tidak, itu masalahnya. Ya. Coba kita pikir-pikir dari 24 jam itu berapa lama kita doa? Apakah kita sudah minta dengan serius kepada Allah? Ya. Kalau kita jujur, kita semua akan mengatakan kita masih kurang dalam berdoa. Kalau sudah doa, terkadang adab-adab kita belum baik. Ya. Kalau kita sudah berdoa dan merasa adab itu mungkin sudah agak baik, namun terkadang hati kita ini belum serius di dalam meyakini dikabulkannya apa? Doa. Mesti ada kekurangan. Ya. Wabillahi taufik. Maka barang siapa yang dia dimudahkan oleh Allah untuk banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa, insya Allah sebentar lagi dia akan mendapatkan hasil, akan dikabulkan permintaannya, dikabulkan doa dan permohonannya, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, fa innallaha subhanahu wa taala yaqul, karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah yang berjanji. Kalau yang berjanji orang-orang biasa, manusia seperti kita, ya manusia tidak bisa mengabulkan doa. Tapi ini Allah yang menjanjikan. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadaku, atau jika mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang aku, tentang Allah, maka jawablah, fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku Allah mesti akan mengabulkan doa-doa hamba-hambaku yang mau berdoa. Asal mau berdoa. Kemudian dia berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya. Serius dalam berdoa, akan Allah kabulkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, jamaah salat Maghrib yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Ada sebuah hadis yang insyaallah hadis ini juga mendorong kita untuk banyak berdoa. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Orang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka. Artinya, orang yang banyak berdoa kepada Allah, Allah akan ridha. Karena berarti hamba itu yakin Allah Maha Kaya. Yakin Allah Maha Memberi. Yakin Allah Maha Mengabulkan doa. Itu orang yang yakin demikian. Dia yakin Allah Maha Kaya. Allah bisa memberikan jannah, sorga. Allah bisa memberikan ilmu. Allah bisa memberikan keturunan. Allah bisa memberikan dunia. Allah bisa memberikan akhirat. Allah bisa memberikan kesembuhan. Allah bisa memberikan lapangnya dada. Yakin Allah itu akan memberi. Karena dia yakin Allah Maha Kaya, dia pun banyak berdoa kepada Allah. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa, ketika sholat berdoa, terus dia berdoa. Di tengah malam pun dia berdoa kepada Allah. Iya, tapi kalau seorang jarang berdoa, sadar atau tidak, seakan-akan dia menganggap dia tidak butuh kepada siapa? Allah. Sangat rendahnya kita. Kita ini menjadi orang yang rendah kalau tidak banyak minta pada Allah. Ya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak kita minta, semakin banyak kita memohon, Allah semakin cinta kepada hamba tadi, semakin ridha. Ya. Beda dengan manusia. Sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Allah maha agung. Allah maha sempurna. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dan sama dengan Allah azza wa jal. Kalau manusia semakin sering diminta, lama-lama marah. Iya kan? Dino iki njaluk, sesuk teko meneh. Iya kan? Minta terus. Ya. Ini menunjukkan manusia itu miskin. Ya. Maka hendaknya kita menggantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Banyak yang harus kita pelajari. Di antaranya adalah perlu untuk kita mengenal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita doa dengan bahasa kita, silahkan. Di luar sholat, ya kita doa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jepang, apa saja yang Anda bisa. Monggo, tidak masalah. Dungo, bingung kan ya, tidak bisa bahasa Arab. Malam hari mengangkat tangan, duh Allah, kawula nyuwun, panjenengan datosaken kula, keluargi kula, tiang-tiang ingkang panjenengan ridhoi. Nah, bisa. Boleh. Tetapi seandainya kita berusaha menghafalkan doa-doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan afdal dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena doa-doanya Nabi itu ya ringkas namun mengandung makna yang sangat dalam. Dan doa-doanya Nabi mesti benar dan tidak mungkin salah. Lah apa manusia bisa salah dalam doa? Ya kalau dia buat dan dengan bahasa dia sendiri kadang keceletot. Ya. Ya. Karena saking marahnya kepada saudaranya, ya Allah, laknatlah fulan, anak cucunya, keturunannya sampai 7 turunan. Lo, kok anak-anak ini didongake kabeh? Ya. Ini namanya melampaui batas. Marahnya dengan satu orang yang didoakan siapa? Anak cucunya semuanya didoakan. Ini enggak benar, zalim namanya. Semoga kamu mendapatkan kejelekan, anakmu, cucumu, 7 keturunan. Lu salahnya apa anak-anaknya dan cucu-cucunya? Tapi ada ya yang seperti itu ya. Ya ada keceletot. Tapi kalau doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti kita selamat dari kesalahan. Barangkali di akhir majelis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan menyampaikan salah satu doa pendek dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yeah. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Juga Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Doa yang berisi minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dan ternyata 4 perkara ini perkara-perkara yang kita betul-betul sangat butuhkan. Apa doa Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya. Ini doa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min jahdil bala, dari bala yang berat. Bala yakni ujian, jahd yakni beratnya ujian. Ujian kan bertingkat-tingkat. Ya. Setiap kita mesti mendapatkan ujian, sakit, matinya keluarga, dan seterusnya-seterusnya, kehilangan harta. Namun kita berlindung kepada Allah dari bala yang berat yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Ya. Bala yang berat yang kita berat untuk menanggungnya. sakit yang demikian parah, kemiskinan yang demikian mendera, dalam keadaan tanggungan demikian banyak. Ini namanya jahdil bala. Adapun kalau ujian, setiap orang mesti dapat apa? Ujian. Dan Nabi alaihi salatu wasalam memohon kepada Allah perlindungan dari jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang berat yang aku tidak mampu untuk memikulnya. Dan sungguh Nabi dikabulkan doa beliau. Setiap ujian yang menimpa beliau selalu selesai, selalu diberi pertolongan oleh Allah. Ketika beliau akan meninggalkan kota Mekah, akan hijrah, rumah beliau sudah dikepung oleh para pemuda-pemuda yang demikian kuat, dengan membawa pedang-pedang yang demikian tajam, sudah disiapkan akan membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun subhanallah, beliau keluar dari rumah, tidak ada satupun yang bisa melihat. Allahu Akbar. Ya, dan kalau orang dicacaki sama pedang sebanyak itu, ya sudah, ya, maut, mati sudah. Tapi demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah perlindungan dari jahdil bala, dikabulkan. Wa darakis syaqa, darakis syaqa, syaqa yakni kesusahan, kesempitan hidup, ya, dan segala sesuatu yang membinasakan. Nabi berlindung kepada Allah dari ini. Wa darakis syaqa, dan dari segala sesuatu yang mengantarkan kepada kejelekan, semuanya. Apakah itu kesyirikan kepada Allah, kemaksiatan-kemaksiatan, atau perkara-perkara yang mengantarkan kepada kebinasaan, kesusahan hidup, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka beliau diselamatkan dari semua kejelekan. Wa darakis syaqa. Wa su'il qadha, dan juga berlindung dari qadha, takdir yang tidak baik. Su'ul khatimah, akhir yang jelek, atau semua takdir yang buruk. Berlindung kepada Allah dari su'il qadha. Dan yang terakhir, Nabi berdoa, wa syamatatil a'da, dan aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari, ya, berbahagianya musuh-musuhku. Jadi beliau meminta kepada Allah agar tidak menjadi bahan olok-olokan musuh-musuh beliau. Ya. Beliau banyak sekali musuhnya yang memusuhi banyak, ya, munafikin, ya, orang-orang kufar yang bersatu padu. Namun ternyata tidak ada satupun yang bisa, ya, mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat butuh dengan doa ini. Kalau doa ini dikabulkan, maka kita akan diselamatkan dari semua kejelekan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Doa ini insyaallah bisa dicari, ya, di apa namanya? Sekarang mudah, ya, mencari lafaz-lafaz doa di dalam Sahih Muslim, ya, didapatkan doa ini. Naam. Dan juga ada kitab yang mengumpulkan sebagian doa-doa yang penting, yaitu kitab Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini banyak di buku-buku, toko buku, pondok-pondok pesantren juga membaca buku ini, ya, baca bagian terakhir. Ada doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjadikan ibadah doa sebagai ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita memperbanyak doa, terlebih untuk negara kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negara kita ini menjadi negara yang aman, makmur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang Allah muliakan dan Allah ridhoi. Betapa butuhnya kita untuk mendapatkan itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.